Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadithika al-Mustafa wa rasulika al-Mujtada Nabiina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan fikih manhaji ala madhabi al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi fikih yang tersusun atau terstruktur berdasarkan madhabnya al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi di sini kita enggak hanya membahas mazhab Syafi'i, tapi bisa kita bahas mazhab-mazhab yang lain, bahkan mazhab Dzuhri. Karena mazhab Dzuhri itu masih ada sampai sekarang, bahkan ada ulama-ulama yang dikatakan sebagai penghidup mazhab Dzuhri, seperti Al-Imam Muhammad bin Amir As-Sun'ani yang terkenal dengan kitab Subulus Salam. Kemudian ada Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dengan kitab yang terkenal Nailul Awqar atau Sayyidul Jarrar. Itu terkenal sebagai atau dikatakan sebagai penghidup mazhab Dzuhri. Dan yang mutakhirin adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dikatakan juga sebagai penghidup mazhab Dzuhri. Meskipun enggak 100%, tapi pendapat yang dulu sudah banyak ditinggalkan itu dihidupkan kembali oleh beliau-beliau tersebut. Dan kita kemarin sudah sampai pada al-ma'ul mutanajjis, ya, air yang najis. Dan kita sudah membaca dalilnya, rawal khamsah, yang diriwayatkan oleh ulama yang lima atau al khamsah, yaitu idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Jadi apabila air itu mencapai dua qullah, maka tidak mengandung najis. Dua kullah di sini ya berbeda-beda, ya. Kalau di sini dikatakan 192,857 liter. Ada yang mengatakan 200 lebih, mengatakan 250 dan seterusnya. Intinya secara perkiraan itu tidak mesti. Intinya airnya banyak. Wa fi lafzi Abi Dawud, dan dalam lafadznya Imam Abu Dawud, fa innahu la yanjusu, maka air tersebut tidak ternajisi. Wa mafhumul hadis, kita lanjutkan, dan mafhum dari hadis ini, annahu idza kana al-ma'u aqalla min qullataini yanjusu walau lam yataghayyar. Maka mafhum atau pemahaman dari hadis ini, apabila air tersebut kurang dari dua kullah, maka dia ternajisi meskipun tidak berubah. meskipun tidak ada yang berubah dari sifat-sifatnya, tapi jumlahnya ini kurang dari 20. Apabila kemasukan najis, meskipun najis tersebut tidak merubah sama sekali salah satu dari sifat air, maka air tersebut dihukumi najis. Wadalla ala hadzal mafhum ma rawahu Muslim, dan menunjukkan pada pemahaman tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ayqadu ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur kalian, ya, tidur di sini kapan? Sebagian ulama, terutama madhab Hambali, mengatakan tidur di sini tidur malam. Tapi jumhur ulama mengatakan semua tidur. Jadi tidur kapanpun, entah di waktu pagi, di waktu siang, atau di waktu sore, atau di waktu malam, semua tidur. Itu menurut jumhur ulama. Jadi apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah kalian mencelupkan tangan kalian pada bejana sampai kalian mencucinya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam, tangannya ketika dia tidur. Fapat nahal mustaikir min naumihi anil khamsi khasyata talahu siyadihi bin najasati ghairil mar'iyah. Maka orang yang bangun dari tidur dilarang untuk mencelupkan tangannya ke bejana yang berisi air, karena ditakutkan atau khawatir tangannya tersebut akan terkotori atau terkena oleh najis yang tidak nampak. Ghairil mar'iyah itu tidak bisa dilihat. Jadi kalau tangannya itu ternyata ada najisnya, kemudian dia langsung celupkan ke dalam bejana, maka itu dikhawatirkan akan mengotori air yang ada dalam bejana tersebut, meskipun ya, najisnya tidak tampak. Wa ma'lum anna najasata ghairul mar'iyati la tughayyir al-ma'u falawla annaha tunajjisuhu bi mujarradil mulaqati lam yanhahu an dhalika. Dan sudah maklum bahwa najis yang tidak tampak itu tidak bisa merubah air. Najisnya enggak tampak kok merubah air bagaimana? Ya, enggak bisa merubah baunya, enggak bisa merubah warnanya, enggak bisa merubah rasanya. Kecuali kalau najis itu real ya, bisa dilihat. Tapi ini yang ada di tangan ini enggak tampak. Dan sudah maklum kalau najis itu enggak tampak, mestinya kan air yang dicelupi oleh air oleh tangan tersebut tidak ada yang berubah sama sekali. Kalau seandainya air tersebut tidak ternajisi dengan hanya sekedar pencelupan atau tercelupi oleh tangan tersebut, maka tidak akan dilarang darinya. tidak akan dilarang dari perbuatan tersebut. Dan ini menurut sebagian ulama sebab dari tidak boleh mencelupkan tangan langsung ke bejana yang mau dipakai untuk wudu yang berisi air setelah bangun dari tidur, sebabnya adalah agar najis yang ada di tangan, atau dikhawatirkan kalau ada najis di tangannya itu akan mencampuri atau menajiskan air yang ada dalam bejana tersebut. Tapi ya ada pendapat yang lain. Sebagian ulama, terutama mazhab Maliki, mengatakan perintah di sini ta'abudi. Ta'abudi itu enggak ada sebabnya, enggak ada karena apanya. Intinya itu hanya ibadah saja. Jadi salah satu bentuk ibadah adalah sebelum dia wudu dengan cara mencelupkan tangannya langsung ke bejana, setelah dia bangun tidur maka dia cuci dulu sebanyak 3 kali. Itu menurut mazhab Maliki ta'abudi namanya. Ta'abudi itu bukan karena khawatir mencampuri air tersebut dengan najis, enggak. Itu ta'abudi saja. Ta'abudi itu bentuk ibadah yang tidak ada atau tidak diketahui alasannya. Dan mazhab Maliki dalam masalah liur anjing juga seperti itu. Kan mazhab Maliki mengatakan liur anjing itu tidak najis. Liur anjing tidak najis. Kenapa? Karena perintah untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 basuhan, salah satunya dengan tanah, dan yang roji hadis yang lebih kuat itu akhiruha, yang terakhir. Ini bukan yang akhir, yang awal ya, awaluha afwan. Jadi yang pertama itu dengan tanah, baru yang selebihnya dengan air. Meskipun ada lafaz yang lain akhiruha, yang terakhir, tapi yang rajih, yang kuat itu yang pertama. Jadi yang pertama dengan tanah itu hanya ta'abudi juga. Itu bukan karena air liur anjing itu najis, tapi karena itu bentuk ta'abudi, bentuk ibadah. Kalau pokoknya kita diperintahkan kalau ada bejana yang berisi air ya, kemudian anjing tersebut minum di bejana tersebut, terus kita diperintah mencuci 7 kali, itu bukan karena air liur anjing tersebut najis, tapi itu sebagai bentuk ibadah. Itu namanya ta'abudi seperti itu. Termasuk dalam kasus ini. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan li syai'in ma'nawi, perintah untuk mencuci tangan yang dikhawatirkan terkena najis sebelum mencelupkan tangan tersebut ke bejana, itu karena sesuatu perkara yang abstrak. Apa itu? Ada yang tahu? Seperkara yang abstrak. Jadi perintah tersebut karena alasan sesuatu yang abstrak, maknawi. Ada yang sudah tahu? Apa alasannya? Jadi tadi ulama jadi 3 pendapat. Apa alasan kita diperintah mencuci tangan kita sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan ke dalam bejana? Yang pertama, ya itu yang bisa mengotori air tersebut. Yang kedua, ta'abudi, itu sebagian ulama. Yang ketiga, karena sesuatu yang maknawi. Apa itu? Kira-kira apa? Belum pernah dengar? Sesuatu yang maknawi, yaitu ketika kita tidur tangan kita itu disentuh-sentuh sama syaitan. Ya itu, sebagian ulama seperti itu mengatakan. Jadi perintah tersebut karena sesuatu yang abstrak, yaitu ketika kita tidur tangan kita disentuh oleh syaitan. Maka kita diperintahkan untuk mencucinya. Jadi ulama beda pendapat. Alasannya, kalau di sini alasannya memang yaitu tadi kalau ada najis yang tidak tampak nanti akan mengotori air tersebut, sehingga air tersebut menjadi najis. Terus apa hukumnya? Hukum mencelupkan tangan kita ke bejana sebanyak 3 kali ketika bangun dari tidur. Kalau mazhab Hambali mengatakan wajib, hukumnya wajib. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan hukumnya mustahab, hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, berarti kalau nekat dia bangun dari tidur, dia mau wudu langsung dari bejana, langsung dia celup tangannya tanpa mencucinya sebanyak 3 kali. Efeknya bagaimana? Ya, tentu saja efeknya ulama juga beda pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan air tersebut mutanajis, menjadi air yang najis. Sebagian ulama mengatakan air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Tapi sebagian mengatakan tetap suci dan mensucikan selama itu tetap tidak berubah salah satu sifatnya karena najis. Pokoknya kita enggak tahu kalau itu berubah karena najis, ya sudah, berarti air tersebut tetap suci dan mensucikan. Karena dalam masalah najis itu atau suci harus yakin, harus yakin. Kalau kita enggak yakin bahwa air tersebut air yang najis, ya berarti suci. Wasta ini kemudian yang kedua katirun. Ini air yang banyak. Wa huwa ma kana kullataini aw aktsar. Yaitu air yang volumenya mencapai 2 kullah atau lebih banyak. Wa hadzal ma'u la yanjusu bi mujarrati wuqu'i najasati fihi. Maka air ini tidaklah najis dengan sekedar ada najis yang nyemplung ke dalamnya atau masuk ke dalamnya. Wa innama yanjusu idza ghayyarat an-najasatu ahada awsafihi thalathah. Dia dihukumi najis apabila najis tersebut merubah salah satu dari sifat air yang 3. Jadi kalau airnya lebih dari 2 kullah atau mencapai volume 2 kullah, ada najis yang nyemplung masuk di dalamnya dan tidak berubah sama sekali salah satu sifatnya, maka air tersebut suci. Kalau najis tersebut merubah salah satu dari sifatnya yang 3, yaitu al-laun, warna, wa ta'mu, kemudian rasa, aurihu, atau bau, salah satu darinya itu berubah, maka air tersebut baru dihukumi najis. Wa daliluhu al-ijma', dan dalilnya adalah ijma' ulama. Dalil ijma', jadi dalil kita kan banyak di dalam agama kita itu, dalil kan banyak meskipun semua ya, tidak lepas dari 2 dalil yaitu Quran dan Sunnah. Karena semua dalil selain dari Al-Quran dan Sunnah itu bersumber dari Quran dan Sunnah. Ijma' juga bersumber dari Quran dan Sunnah. Qiyas juga bersumber dari Quran dan Sunnah. Ya, kemudian istihsan itu juga bersumber dari Quran dan Sunnah. Afal Ahlul Madinah itu juga bersumber dari Quran dan Sunnah dan seterusnya. Jadi dalilnya adalah ijma'. Qala Nawawi fil Majmu', berkata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Qala Ibnu Mundhir, berkata Imam Ibnu Mundhir, ajma'u anna al-ma'a al-qalila awil katira idza waqa'at fihi najata fa ghayyara ta'man aw lawnan aw rihan fa huwa najisun. Atau najasun ya. Najisun sama najasun beda ya. Beda enggak? Najisun, najasun. Beda. Oh iya beda, wong jimnya di fathah sama di kasrah. Ya beda. Najasun itu wallahu alam, seingat saya udah agak lama. Najasun itu aslinya enggak najis. Tapi karena terkena najis, maka dia jadi najis. Ya. Jadi aslinya dia enggak najis, tapi karena tercampur oleh najis, maka dia jadi najis. Kalau najisun itu memang zatnya najis. Wallahu alam, seingat saya seperti itu. Jadi Al-Imam Ibnu Mudhir mengatakan, dan beliau kan sering menukil ijma', maka beliau punya kitab Al-Ijma'. Meskipun kalau kita baca kitab beliau Al-Ijma' itu, kadang kita akan menemukan perkara yang tidak ijma', tapi dimasukkan dalam kitab Al-Ijma'. Ya, kenapa? Karena kaidah beliau, beliau meninggalkan 1-2 pendapat yang hanya diutarakan oleh 1-2 ulama. Intinya beliau nganggep yang banyak lah. Hajma'u, mereka para ulama sepakat bahwa air yang sedikit atau banyak apabila masuk ke dalamnya najis atau tercelup di dalamnya najis dan merubah rasa atau warna atau bau dari air tersebut, maka air tersebut najis. Jadi najasun ya, bahwa najasun. Karena airnya aslinya kan suci, kecemplungan najis maka jadi najis. Maka berarti bacanya najasun. Kalau najisun ya memang bendanya itu zatnya najis, seperti kotoran manusia itu najisun itu. Padahal dalam ijmanya Ibnu Mundhir mengatakan apa? Annal ma'al qalila awil katsira. Air itu sedikit atau banyak. Ya, maka ini digunakan oleh mazhab Maliki dan yang lainnya yang mengatakan air itu meskipun kurang dari 20, kalau najis yang masuk ke dalamnya tidak merubah salah satu sifatnya, maka air tersebut tetap suci. Ya, karena tidak merubah sama sekali. Karena di sini annal ma'al qalila awil katsira. Iya, sedikit atau banyak. Ya. Kemudian mayasluhu minha litathhir. Jadi di antara air-air yang sudah disebutkan tersebut, mana yang boleh digunakan atau bisa digunakan untuk mensucikan atau bersuci. Wa hadzal miyahul arba'atu laysat kulluha salihatun lit-thaharah. Dari keempat jenis air tersebut tidak semuanya bisa digunakan untuk thaharah atau bersuci. Aili rafil hadati wa izalatil qabati. Yaitu untuk mengangkat hadas atau untuk membersihkan najis. Karena alimka sebagaimana yang kau ketahui, bal innamal ladzi yasluhu minha wan na'ul awwal wa tsani. Dan yang bisa digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu hanya air jenis pertama dan kedua saja. Jadi yang pertama kemarin air mutlak ya, Jadi jenis yang pertama dan kedua. Maha karohatin na'udzaini fil badan, bersamaan dengan makruhnya menggunakan jenis air yang kedua untuk badan. Kemarin air yang musammas ya, musammas, air yang terkena panas. Dan kemarin sudah kita sebutkan air itu dikatakan musammas itu yang seperti apa. Ada yang masih ingat? Kalau saya lupa. Karena ya terus terang saja saya ngisi kajian itu dengan berbagai kitab yang banyak, jadi ya kadang lupa. Jadi kemarin adalah penduduk di negeri yang memang panasnya itu panas banget. Iya. Nah, di Baladul Hararah, di tempat-tempat atau di negeri-negeri yang panasnya luar biasa. Ya, nanti bisa dibuka catatannya yang nyata. Intinya kalau di tempat kita, insya Allah air yang terkena matahari itu bukan air musyammas, karena negeri kita bukan termasuk negeri yang panas. Ya. Dan misalnya nggak boleh digunakan, itu hukumnya makruh saja. Jadi tetap bisa suci dan mensucikan, tapi makruh. Dan boleh digunakan untuk selain badan manusia, untuk ngedusi kucing, ya, untuk minum dan yang lainnya boleh. Karena fil badan itu digunakan untuk badan. Ammanu salif, adapun jenis air yang ketiga, fala yasluhu tatahuru bihi, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci dengannya. Wa in kana tahiran fi dhatihi bi haythu yasihhu istimaluhu fi ghairi taharati kashurbi wa tabakhi wa ghairi dhalika. Meskipun dia suci pada zatnya dan boleh digunakan untuk selain bersuci, selain taharah, yaitu digunakan untuk minum, digunakan untuk masak dan yang lainnya. Ya, dari air jenis yang ketiga tadi, ya, dia kan tetap suci tapi tidak mensucikan. Itu tetap boleh digunakan tapi untuk selain bersuci. Jadi bukan berarti air yang suci tapi tidak mensucikan itu enggak boleh digunakan sama sekali. Tetap boleh digunakan. Tapi selain untuk thaharah. Hamman urabi, adapun jenis air yang keempat, ya, air yang mutanajis tadi, air yang najis, bahwa mutanajisun la yasluhu li syai'in, maka dia najis dan tidak boleh digunakan untuk apapun. Tidak boleh digunakan untuk apapun, berarti nyiram bunga enggak boleh. Ini lisaihin, layas loho lisaihin. Air yang najis tidak boleh digunakan untuk apapun. Gimana, boleh enggak? Apapun manusia. Bisa seperti itu ya. Tidak boleh digunakan maksudnya untuk manusia. Ya, bisa. Wallah alam, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Mungkin ada yang tanya sama ustadz yang jauh lebih pandai daripada saya. Air yang mutanajis itu la yasluhu li syai'in, tidak boleh digunakan untuk apapun. Maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan al-awani. Bejana-bejana. Ya, karena ini jamak ya. Jamu aniyah, dia adalah jamak dari aniyah, jamak dari bejana, berarti bejana-bejana. Wa huwa al-aw'iyatul lati tuwdu'u fiha Ma'i'atu wa ghairuha, yaitu tempat atau wadah yang dipakai untuk meletakkan atau menaruh atau menuang air dan yang lainnya. Wa fiha umurun, dan ada beberapa perkara yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Awalan yang pertama, hukum istimalu awali zahmi wal fiddati, hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yahrumu istimalu awali zahmi wal fiddati fi jami'i wujuhil istimal kal wudu'i wasyurbi illa li darurati kal lam yajid ghairaha. Haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk semua bentuk penggunaan, untuk wudu, untuk minum, untuk makan dan yang lainnya, kecuali dalam kondisi darurat yang tidak ditemukan selain darinya. Nah, ini hebat ya, kondisi darurat enggak ada bejana kecuali emas perak. Luar biasa ya. Kayaknya mangkok enggak ada, piring enggak ada, adanya piring emas, mangkok emas. Wah, ini daruratnya bagaimana? Tapi ulama itu, ulama dahulu ya, masalahnya sedikit, ilmu mereka banyak. Jadi ya termasuk perkara yang mungkin enggak mereka temui saja, mereka bahas. Ya, kalau kita kan ilmu kita sedikit, masalah kita banyak. Kebalik. Repot itu. Padahal kan perkara seperti ini kan kayak mustahil ya. Mosok enggak ada bejana selain emas dan perak. Jadi kecuali kalau kondisi darurat, darurat, kalau bahasa Inggrisnya darurat, itu bahasa Arab darurah. Ya. Ya memang kalau kita belajar bahasa Arab itu sudah banyak nyicil kosakata. Karena banyak kosakata bahasa Arab yang dipakai di dalam bahasa Indonesia. Tapi ya tetap susah. Siapa bilang belajar bahasa Arab mudah? Kalau mudah, wong buka pelajaran bahasa Arab enggak akan tutup. Muridnya banyak terus kalau mudah. Kalau bahasa Arab itu kan di mana-mana, pertama banyak. Terus pertemuan ke 3, ke-4 udah mulai menyusut. Pertemuan ke 10 udah tinggal berapa? Pertemuan ke 15 tinggal 1-2, pertemuan ke 20 habis. Ya, nanti buka lagi. Itu buka lagi banyak lagi. Banyak lagi. Ya biasalah. Kalau bahasa Arab tahsin ya seperti itu. Tahsin ya gitu. Tahsin pertama-tama banyak. Nanti usulah salah wae. Akhirnya udah salah kita terus gitu. Akhirnya enggak berangkat. Ya tetap susah meskipun banyak kosakata yang sudah kita tahu, tapi tetap susah. Jadi tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak sama sekali. Apakah ada pendapat yang lain dalam masalah ini? Ini empat mazhab ya, empat mazhab sepakat penggunaan bejana dari emas dan perak itu haram untuk semua aplikasi, maksudnya untuk semua penggunaan, baik untuk wudu, makan, minum dan yang lainnya. Apa ada pendapat yang lain? Ada. Pendapatnya mazhab Zuhiri. Pendapat mazhab Zuhiri mengatakan boleh menggunakan bejana dari emas dan perak selain untuk makan dan minum. minum. Kalau makan dan minum sepakat, semua ulama sepakat makan dan minum pakai bejana emas perak enggak boleh. Tapi untuk pengguna selain makan dan minum, ada pendapat mazhab Dzuhri yang memperbolehkan. Termasuk Syekh Ibn Utsaimin. Jadi ulama kontemporer Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membolehkan penggunaan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum. Contohnya untuk apa? Untuk apa? Contohnya menggunakan emas dan perak selain makan dan minum. Untuk mobil, katanya di Qatar banyak mobil lapis emas ya. Ada yang tahu? 40 miliar kan? 40 miliar mobil lapis emas. Ya. Itu kalau yang empat mazhab enggak boleh. Ya, penggunaan emas dan perak meskipun selain makan dan minum. Kenapa? Ya, ini ada hikmahnya. Meskipun ulama berbeda pendapat apa hikmah larangan menggunakan emas dan perak yang dibuat bejana untuk makan dan minum dan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan itu tasyabbuh bil kufar. Itu menyerupai orang kafir. Kemudian alasan yang lainnya dalam hadis lahum fid dunya lana fil akhirah. Itu untuk mereka di dunia tapi untuk kita di akhirat. Jadi biasanya perkara yang diperbolehkan bagi kita di akhirat itu di dunianya dilarang, kayak minum khamr. Ya. Itu nanti kita di akhirat minum khamr, insyaallah. Minum khamr. Di dunia kita enggak boleh, tapi di akhirat untuk penduduk surga. Termasuk bejana dari emas dan perak. Nanti penduduk surga itu makan, minum dan yang lainnya pakai bejana emas dan perak. Bahkan rumahnya istana pun dibuat dari emas. Masya Allah ya, istana emas. Riwayat Bukhari wa Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Hudzaifah bin Al-Yaman dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira wala dibaj. Jangan kalian memakai pakaian dari al-harir, sutra. Sutra asli ya, bukan sutra sintetis. Kalau sintetis boleh, karena itu bukan yang dimaksud sutra. Sutra yang dari ulat. Kalau sintetis boleh. Jangan pakai batik sutra sintetis boleh. Karena sutra yang dimaksud di sini adalah sutra yang dari ulat. Walat dibaj, dibaj itu ya sutra, tapi tebel, harganya lebih mahal. Jadi jangan kalian memakai baju dari sutra dan sutra yang tebal, sutra yang mahal. Wala tashrabu fi anyati dhahab wal fiddati. Dan jangan kalian minum dari bejana emas dan perak. Wala taqulu fi sihafiha. Dan juga jangan kalian makan dengan bejana atau wadah darinya. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sesungguhnya emas dan perak itu bagi mereka orang kafir di dunia dan bagi kita di akhirat. Sebagian ulama mengatakan alasannya enggak boleh menggunakan bejana emas dan perak karena emas dan perak itu untuk mata uang. Coba kalau mata uang di zaman dahulu emas dan perak dinar dirham pada dipakai untuk bejana, habis no. Iya. Terus uangnya pakai apa? Iya. Jadi nanti habis karena itu bahan baku uang, ya, dinar dan dirham. Wa yuqasu 'ala al-akli wa syurbi ghairuhuma min wujuhil isti'mal. Maka di sini dikatakan dan dikiaskan dengan makan dan minum dan yang lainnya untuk semua penggunaan. Jadi wa yashmalu tahrim ar-rijal wan nisa. Dan meliputi keharaman tersebut bagi laki-laki dan wanita. Wa kal isti'mal ittikhad. Fa inna ma la yajuzu isti'maluhu wa la yajuzu ittikhaduhu. Dan juga tidak boleh menyimpannya. Maka apa yang tidak boleh untuk menggunakannya, maka tidak boleh juga menyimpannya atau memilikinya. Hai iktina'uhu litazyini wa nahwihi. Dan yaitu misalnya untuk pajangan atau untuk hiasan atau yang lainnya. Tapi tidak termasuk wanita untuk perhiasan ya. Jadi untuk penggunaan itu ya yang memang digunakan. Digunakan untuk ya wadah ya, digunakan untuk wadah dan yang lainnya atau untuk kendaraan atau untuk sendok atau yang lainnya atau pajangan apa? Sampai jam 6 ya. Sampai jam 6. Terbitnya jam berapa? Syuruq. Syuruq itu pas terbitnya, kalau isyraq itu pas sudah meninggi. Ya ini sebagian ulama membedakan antara syuruq dan isyraq. Apa ada ulama yang memperbolehkan sholat isyraq pas terbit matahari? Ya ada. Jenengan boleh, ya ada. Ya pokoknya ada. Apa-apa ada. Ada. Jadi kalau mau cari pendapat-pendapat yang adakah ulama yang membolehkannya, ada. Ya. Kalau itu memang pendapat yang kuat, ya sama-sama kuat antara yang memperbolehkan dan melarang, ya silahkan. Si itu mukhayyar, ada pilihan. Ulama ada yang mengatakan boleh sholat isyraq itu pas terbit matahari. Loh kan itu waktu larangan sholat. Iya, tapi sholat isyraq itu sholat yang dzul asbab. Ada sebabnya. Jadi sholat-sholat yang ada sebabnya itu boleh dilakukan di waktu larangan. Misalnya sholat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Itu ada sebabnya. Ya Allah alam, intinya untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian, ya tunggu sampai 1/4 jam setelahnya atau meninggi, itu jelas. Nah ini jelas aman. Sanian yang kedua, hukmu istimalil awanil mudhabbati bizahab wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang ditambal pakai emas dan perak. Ke giginya pakai emas. Syekh Soleh Al-Munajjid ketika ditanya masalah tersebut, beliau mengatakan kalau memang dokter mengatakan amannya giginya sampean itu pakai gigi emas atau perak, maka boleh. Jadi harus dikonsultasikan kepada tenaga medis yang menangani. Kalau itu untuk pamer saja, wah giginya emas dengan senyum atau tertawa, wah nanti so ada perampok dirampok nanti giginya. Nanti wis mati, digali kuburannya, ya, copot giginya, lumayan. Yahrumu istimalu ma dhubbiba bi dhahabi mutlaqan sawa'an kanat al-mudhabbatu saghiratun aw kabiratun. Haram menggunakan bejana yang ditambal pakai emas secara mutlak, baik tambalannya itu sedikit atau banyak, kecil atau besar. Wa amma tadhbibu bil fiddah, adapun nambal ya, atau tambalannya itu pakai perak, fa in kanat dhabbatun saghiratun li ghairi zinatin jaza. Kalau itu tambalannya hanya kecil saja dan tidak bermaksud untuk perhiasan ya, maka itu boleh. Wa in kanat kabiratun li zinatin fa haramun. Kalau itu tambalannya banyak dan bertujuan untuk perhiasan ya, maka itu haram. Wa in kanat kabiratan li hajatin aw saghiratan li zinatin kuriha. Kalau itu tambalannya besar tapi ada kebutuhan untuk itu, atau kecil untuk perhiasan, maka makruh. Berarti gimana? Termuter ya. Ini nambal dulu pakai emas. Nambal bejana pakai emas itu haram. Iya, meskipun tambalannya besar ataupun kecil. Adapun nambal pakai perak, kalau tambalannya kecil dan tidak bermaksud untuk perhiasan, maka boleh, jelas boleh. Perak kan? Saya tadi bilang apa? Iya. Jadi kalau nambalnya pakai perak dan tambalannya kecil, tidak ada niat untuk pamer atau perhiasan, maka itu boleh. Kalau tambalannya besar untuk perhiasan, maka haram. Ini perak ini. Kalau tambalannya besar tapi karena ada hajat, ada kebutuhan untuk itu, atau tambalannya kecil meskipun niatnya untuk perhiasan, maka hukumnya makruh. Ah, ruwet-ruwet rasa wae. Kalian repot-repot perak pakai untuk nambal. Perak yo dijual. Wa dalilu jawazi dhabbatil fiddatil kabirati lil hajati. Dan dalil bolehnya menambal pakai perak meskipun besar karena ada kebutuhan, karena ada hajat, marwah al-Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. An Asim al-Ahwal, dari Asim al-Ahwal qala, ia berkata, ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik, wa kana qad insada'a fa salasalahu bi fiddatin. Aku melihat bejananya Rasulullah SAW, atau gelas ya, atau cangkir lah, miliknya Nabi SAW, disimpan oleh Anas bin Malik. Dan cangkir tersebut ya, mangkok atau yang lain, pokoknya bejana ya, itu sudah pecah ya, beberapa sisinya itu. Maka ditambahlah atau disambung pakai perak. Miliknya Rasulullah, bejananya Rasulullah sudah beberapa bagian itu retak itu, maka ditambal pakai perak. Wa qala Anas, dan Anas mengatakan, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadhi aktsara min kadza wa kadza. Aku telah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cangkir ini lebih dari sekian dan sekian. Maksudnya banyak, berkali-kali. Dan sudah ditambal seperti itu, pakai perak. Pakai perak tapi bukan pakai emas. Yang ketiga dan keempat besok aja ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan sebelum kita akhir. Oke. Okay. Terkait dengan untuk hiasan. Kalau mau kasih itu boleh nggak? Ikut pendapat siapa dulu? Nah, iya noh. Kalau pendapatnya empat madhab, al-madhahibul arba'ah itu haram. Penggunaan emas dan perak meskipun selain makan dan minum haram. Termasuk untuk apa itu? Menara atau patung kayak apa-apa, hiasan, piala atau apa, haram. Haram. Tapi kalau ikut mazhab Zuhri maka boleh selama selain untuk makan dan minum. Dan termasuk ulama kontemporer yang berpendapat seperti itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Termasuk Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sunani juga memperbolehkan. Iya, ikut siapa dulu? Ya. Karena kan kalau kita tanya mereka, nah ini kan enggak boleh. Seperti ini kan pakai emas perak enggak boleh. Ya kan saya ikut Zuhri. Ya, repot. Repot kalau seperti itu. Ya. Kalau yang pertama, ketika kita bangun yang kita disuruhkan dilakukan untuk cuci tangan 3 kali sebelum berbencana. Tapi ketika dulu itu kan kita bunyinya pakai keran. Ya, apakah itu juga untuk cuci 3 kali dulu disunahkan sebelum berwudu pakai keran? Iya. Kedua. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika mau minum itu kalau apa namanya ada perhiasan yang dari emas mungkin cincin itu masuk ke dalam tempat minum itu apakah itu sudah jadi haram atau tinggal dia akan ambil cincinnya saja kemudian itu terhalang untuk minum. Ya, ya. Yang pertama, kalau kita wudhunya pakai keran, apakah tetap disunahkan untuk mencuci tangan 3 kali? Iya, tapi min babil wudhu. Jadi min babil mustahabil wudhu. Jadi itu termasuk kesunahan wudhu, yaitu sebelum kita berkumur, ya, maka kita cuci tangan kita sebanyak 3 kali, tapi masuk pada sunahnya wudhu. Kalau yang ini tadi masuk pada sunahnya bangun dari tidur sebelum mencelupkan tangannya ke bejana. Jadi beda ya, tetap disunahkan tapi babnya berbeda. Babnya berbeda. Termasuk yang disunahkan ketika bangun tidur, kalau dia enggak wudu, kalau wudu bisa dilangsungkan atau dimasukkan di situ, yaitu istinsyak atau istintar. Menyedot ya, air ke hidung dan mengeluarkannya. Karena di sebagian hadis disebutkan itu termasuk salah satu tempat tidurnya syaitan. Maka itu tadi setelah sebagian ulama mengatakan alasannya adalah karena tangan kita tersentuh oleh syaitan, maka kita harus suci. Alam. Terus yang kedua, kalau kita mau minum di bejana tersebut kecemplungan cincin dari emas ya, maka sebaiknya diambil dahulu baru minum di situ. Kalau airnya insya Allah tetap boleh digunakan, bejananya tetap boleh dipakai, tapi agar tidak tercampur ya hukumnya, maka sebaiknya diambil dahulu. Meskipun tidak haram secara mutlak ya enggak, tapi sebaiknya diambil dahulu untuk apa namanya, menghilangkan keraguan sebaiknya diambil dahulu kemudian baru dipakai. Ya. Ada yang lain? Kan di kalau untuk kejadian kita kan emas dan perak kan haram sesuai empat langkah. Tapi kalau misalnya itu dijadikan profesi bisnis itu Nah, ini repot ya. Ini repot ya. Kemarin ada seorang ustadz itu membahas hukum mengolahragakan anjing. Ya, anjingnya kan punya orang kafir. Terus yang mengolahragakan anjing itu seorang muslim. Iya, muslimah. Ya, itu memang masalah yang rumit ya, yang rumit. Intinya harus ada pembelajaran yang lebih detail atau lebih dalam masalah tersebut. Karena orang kafir kan boleh pakai emas dan perak. Lah bagaimana kalau yang kita buat kerajinan itu yang pakai orang kafir kan gitu? Bagaimana kalau seperti itu? Termasuk ketika bulan puasa di siang hari, ada orang kafir pesen makanan sama kita. Kita sebagai profesinya GoFood atau ShopeeFood atau yang lainnya, ada orang kafir pesen makanan ke kita di siang hari bulan Ramadan. Hukumnya bagaimana? Kalau jumhur mengatakan haram. Wah, ini nanti iso ramangan nih. Iya, saya repot kalau ditanya. Saya profesinya sebagai GoFood. Di siang hari saya dapat pesanan makanan. Dan itu dia orang kafir. Kalau orang muslim gak puasa di siang hari, kita tahu bahwa dia muslim gak puasa, gak boleh, jelas. Kalau orang kafir bagaimana? Kalau mazhab jumhur tetap gak boleh. Jadi melayani kebutuhan makan minum di siang hari bulan Ramadan, meskipun bagi orang kafir, jumhur gak boleh. Karena menurut jumhur, orang kafir itu juga mukallaf. Dia tetap dapat kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dia tetap wajib. Tapi karena dia sebagai orang kafir, maka tidak sah ketika dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka jumhur mengatakan orang kafir nanti di akhirat itu disiksa karena dua perkara. Karena meninggalkan syariat dan karena kekafirannya. Disiksa karena dua hal. Terus adakah pendapat yang memperbolehkan? Ada. Pokoknya boleh ada. Mazhab Hanafi mengatakan orang kafir itu bukan mukallaf. Maka mereka boleh makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Nek pengin makan minum bebas di siang hari bulan Ramadan ya kafir sih. Kan gitu. Mazhab Hanafi boleh. Nah, wes daripada keluarga kurang mangan, wes nganggo mazhab Hanafi. Wallah alam, kalau masalah-masalah seperti itu memang rumit ya. Jadi kalau yang makan itu orang muslim, ya kalau jumhur tetap gak boleh. Gak boleh karena orang muslim kan gak boleh memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bagaimana kalau itu orang kafir? Kalau jumhur gak boleh, kalau mazhab Hanafi boleh karena mereka bukan mukallaf. Susah ya. Pokoknya ngajar fikih itu susah. Mungkin sudah selesai ya, sudah jam 6 lebih. Kalau ada pertanyaan dilanjut pekan depan, bulan depan aja. Demikian Allah taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.